Kecewa, sangat kecewa, karena melihat perbuatanmu. Hai anakku, sadarlah kembali. Tetapi kini yang ku dapatkan hanyalah sesat serta keluhan. Sungguh kecewa, sangat kecewa.